Malam hari ini terima kasih. Kita lanjut goyang absennya nanti dulu ya. Kita lanjut goyang baru lagi. Adalah. Kita nyanyi bareng lagi ya. Govan, Jonegoro. Tutup. satu lagu, Wegah Kelangan sudah spesial buat semuanya malam hari ini.